Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فقط. الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan membaca kitab Kashfus Syubhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Buku ini sebagaimana yang tersebutkan di enwan ataupun judul ini Kashfus Syubhat dimaksudkan oleh beliau mengolah untuk menyingkap ataupun membongkar syubhat-syubhat yang muncul dari orang-orang musyrik ataupun orang-orang yang mempunyai keraguan ataupun dalam keadaan ketidakjelasan tentang permasalahan syirik, sehingga kita dapati di dalam buku ini bantahan-bantahan beliau terhadap apa yang diucapkan orang-orang musyrik. Dan syubhat sebagaimana kita sering sebutkan salah satu dari penyakit yang membahayakan Bani Adam, karena mereka menyebutkan sebagaimana di dalam syarah akidah tauhiyah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil'is bahwa marad ataupun penyakit yang menimpa Bani Adam ada dua. Yang pertama adalah syubhat. Yang pertama syubhat, yang kedua adalah syahwat. Syubhat ini berkaitan dengan keyakinan, sedangkan syahwat berkaitan dengan hawa nafsu. Dan penyakit berupa syahwat lebih mudah disembuhkan daripada syubhat, karena dengan dipenuhi syahwat orang tersebut diharapkan orang itu dalam keadaan sembuh. Apabila dia punya syahwat terhadap harta, diberikan harta, dia menjadi sembuh insyaallah. Demikian juga syahwat terhadap wanita diberikan pada dia, istri atau semisalnya, maka dia menjadi sembuh. Demikian juga yang lainnya. Tetapi syubhat maka perlu di situ waktu yang panjang. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idati wajadilhum billati hiya ahsan." Dakwalah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dengan hikmah, dengan lemah lembut, demikian juga kasih sayang, dengan penjelasan yang baik bagi orang-orang yang tidak ada di situ kerancuan sedikit pun, belum ada di situ kotoran-kotoran yang ada di pikiran mereka. Kemudian kalau ada di situ yakni syahwat, demikian juga keinginan-keinginan dia untuk terjatuh kepada kemaksiatan, maka berikanlah mau'idhah. Mau'idhah, nasihat yang baik, yang hasanah tentang keutamaan amalan soleh, balasan yang mendapatkan surga apabila meninggalkan amalan soleh, perintah Allah Subhanahu wa taala mendapatkan neraka, bahaya neraka, demikian. Tetapi kalau kemudian dia ada perancuan yang kuat telah mencopal di pikiran dia, wajadilhu billati ahsan, maka debatlah dengan perdebatan yang baik. Dan debat di sini adalah untuk apa? Untuk menyingkirkan keraguan, kerancuan yang ada di dalam pikiran dia, untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian disebutkan tingkatan-tingkatan berdakwah. Disebutkan di tafsir As-Sa'di belum menyebutkan hal tersebut. Dan pada pertemuan terlewat pembahasan-pembahasan kita tentang syubhat-syubhat mereka. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bahwa bantahan kepada ahlul batil itu ada dua. Yang pertama adalah secara mujmal, Kemudian kedua adalah secara mufassal. Telah lewat pembahasan kita di dalam buku ini. Bantahan secara mujmal yaitu apa? Bahwa hal-hal yang dia itu adalah membingungkan. Demikian juga membuat rancu dan sebagainya. Dari ayat-ayat yang dia itu mutasyabihat, yang kita tidak mengetahui maknanya atau penjelasannya, atau ada di situ kerancuan, maka dikembalikan kepada yang muhkam. Itu sudah penjelasan yang dihitung global. Ya, seperti masalah tawasul umpamanya dengan orang yang sudah mati, para rasul yang sudah mati. Maka kita menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an ucapan orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma na'budum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah kami menyembah patung-patung ini kecuali agar kami lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka meyakini bahwa patung ini tidak bisa memberikan apa-apa. Ya. Tetapi orang-orang musyrik ini meyakini agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat yang muhkam. Ya, bahwa mereka itu meyakini Allah yang menciptakan rezeki, Allah yang memberikan rezeki, menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta. Tapi perbuatan mereka itu adalah agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pun perbuatan kalian umpamanya berdoa kepada orang soleh yang sudah meninggal, tawasul dengan mereka, maka masuk di dalam ayat ini. Ini sebagai contoh bahwa sesuatu yang dia itu mutasyabih, mutasyabihah yang rancu dibawa kepada muhkam. Itu jawaban secara global. Segala sesuatu yang dia itu membingungkan dibawa yang sudah jelas. Demikian. Kemudian beliau menyebutkan di situ ada jawaban yang mufassal yang kita sekarang sedang membahasnya. Ya, itu jawaban secara rinci. Dan disebutkan juga dalam buku ini bahwa orang-orang yang punya kerancuan ini atau pemimpin-pemimpin yang punya subhat-subhat ini, mereka mempunyai fasohah, pembicaraan yang pandai, pandai berbicara, demikian juga ilmu yang banyak, mempunyai buku-buku juga yang ditulis. Ya, tapi beliau menyebutkan bahwa al-amin minal muwahidin yaglibu alf min ulama'i haula'il musyrikin. Orang awam, orang biasa-biasa dari orang-orang muwahidin itu bisa mengalahkan 1000 orang dari orang-orang ulama-ulama mereka musyrikan itu. Karena mereka membangun pendapat mereka itu di atas bangunan yang sangat lemah. Demikian. Disebutkan pada pertemuan terlewat, beliau menjelaskan bahwa orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW lebih ringan kesyirikannya daripada orang-orang yang belakangan, yang di zaman kita. Ada dua jawaban. Yang pertama, bahwa mereka dulu, orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, ketika dalam keadaan susah berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dalam keadaan lapang, maka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan. Adapun di zaman sekarang, ketika dalam keadaan sulit, demikian juga di dalam keadaan lapang, melakukan kesyirikan. Ketika mau tenggelam, yang dipanggil Abdul Qadir Jilani. Ketika membutuhkan ya hajat-hajat, yang dipanggil wali-walinya, sunan-sunannya, Abdul Qadir, atau kalau di Mesir Ahmad Badawi, ya, atau yang lainnya, Ibnu Ulwan dan sebagainya. Kalau di sini yang mungkin sunan-sunan dipanggil, supaya apa? Supaya lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ini orang-orang berdosa. Dengan wasilah mereka maka lebih sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kemudian sisi yang kedua, bahwa orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menyembah kepada makhluk-makhluk yang soleh atau makhluk-makhluk yang jamid, pohon, batu yang tidak bermaksiat. Adapun di zaman sekarang ini mereka juga menyembah orang-orang yang sesat-sesat, bejat-bejat, ahli maksiat bahkan. Ya, dicontohkan oleh Syekh Fauzan seperti Ahmad Badawi, bukan orang soleh. Demikian juga yang lainnya. Kemudian kita sebutkan mereka melakukan kemaksiatan itu karena mereka meyakini, yakni ulama apa, orang-orang yang dianggap yakni punya kemampuan untuk memberikan pengaruh di alam ini, dan mereka dimintai doanya menjadi tawasul. Karena kenapa mereka terjatuh kepada kemaksiatan? Karena mereka meyakini bahwa tidak lagi terikat dengan syariat, tidak lagi kemudian wajib untuk sholat ataupun zakat, Demikian juga tidak haram mabuk, judi dan sebagainya karena sudah wali. Karena sudah hakikat, sudah makrifat, tidak ada lagi ikatan dengan syariat dan sudah kita bahas kalau demikian. Demikian juga terakhir disebutkan oleh beliau syubhat yang kita sedang lagi membicarakan ini, ya syubhat yang jawabannya banyak sekali. Syubhat mereka, ya kita ulangi, anhum yaqulun, mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang yang turun padanya Al-Qur'an, yakni orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi, mereka tidak bersyahadat. Mereka mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingkari hari kebangkitan. Mendustakan Al-Qur'an. Sedangkan kami, yakni mereka orang-orang ahli syirik ini atau orang-orang yang punya kerancuan ini, mengatakan kami bersyahadat. Kami mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, membenarkan Al-Qur'an, hari kebangkitan, puasa, salat. Kenapa kalian menjadikan kami seperti orang-orang musyrik di zaman Nabi? Jawaban yang pertama, ya sudah lewat, bahwa barang siapa yang di itu beriman kepada salah satu nabi atau semua nabi kecuali satu nabi, atau beriman kepada semua yang datang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengingkari walaupun satu saja, maka disebutkan sepakat para ulama dia kafir. Kemudian dicontohkan seorang yang dia itu ya menetapkan tauhid, yang mengucapkan syahadat, sholat, bayar zakat, tetapi tidak melakukan haji, maka kafir. Sepakat para ulama tidak melakukan haji karena tidak meyakini itu wajib, maka sepakat juga adalah kafir. Ya demikian. Yaitu jawaban yang pertama. Kemudian beliau ya menyebutkan ayat yang jelas, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya dan Rasul-Rasulnya, dan ingin memisahkan antara Allah dengan Rasul-Rasulnya, dan mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian, ya, maka seperti ini adalah disebutkan ulaika humul kafiruna haqqo, mereka adalah orang-orang kafir yang sebenar-benar. Yang ini beriman, ya, yang syariat yang ini tidak beriman, maka dia itu dalam keadaan kafir. Jadi walaupun kalian bersyahadat, sholat, zakat, puasa dan sebagainya, tapi mengingkari salah satu saja dari perkara agama yang diturunkan Islam, ya, yang mereka mengatakan maklum minaddin bidaruroh, diketahui dari agama itu secara darurat, mesti orang tahu tentang sholat wajib. Kemudian mengingkari dari sebagian dari hal-hal seperti ini, maka itu adalah kafir. Ya demikian ismaleh beliau. Kemudian berikutnya jawaban yang kedua hampir mirip. Ya jawaban yang kedua hampir mirip. Qala rahimahullah ta'ala, kita akan baca di sini. Wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga. Ya ini kesimpulannya jawaban kedua ini. Ya kalau tadi kan sudah disebutkan jawaban pertama, seorang yang melaksanakan semua syahadat, sholat, zakat, puasa dan sebagainya, tapi dia tidak meyakini wajibnya haji, kafir. Kan demikian. Sekarang apalagi yang kalian ingkari itu masalah tauhid. Ya masalah tauhid itu paling wajib dari segala kewajiban yang dengannya itu para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun engkau bersyahadat, walaupun engkau puasa, zakat dan sebagainya, meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Al-Qur'an, membenarkan Al-Qur'an dan sebagainya, ya tetapi kemudian mengingkari masalah tauhid ini, ya, permasalahan-permasalahan kita bicarakan ini tadi tentang masalah tauhid, maka lebih-lebih lagi untuk kemudian keluar dari agama Islam. Ya, jadi kalau kemudian diingkari itu adalah perkara yang paling penting yaitu tauhid, maka lebih-lebih lagi pantas dia dikatakan sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Kita mengucapkan kalimat ini bukan berarti untuk bermudah-mudah mengkafirkan dan sebagainya, tidak sama sekali. Ya, kita telah tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya orang yang mengkafirkan seseorang ya dengan tidak ada bukti. Seperti mengatakan dia kafir, ini berbahaya sekali. Sudah lewat pembahasannya. Tapi kita ingin berdakwah, menyampaikan hal ini syafaqatan, yakni untuk memberikan belas kasihan kepada kaum muslimin. Tidak ada unsur kemudian kebencian dan sebagainya. Dan mengkafirkan orang itu, ya, atau mengatakan menghukumi orang itu kafir, itu butuh kepada apa? Intifa' mawani. Tawafur syurut wa intifa'i mawani. Terpenuhi semua syarat-syaratnya dan terhalangi, tidak ada semua halangan-halangannya, syaratnya termuni semua. Ya, dia telah sampai pada dakwah, telah balik, telah ini dan telah itu. Kemudian tidak ada halangan, jadi tidak ada yang memaksa. Ya, demikian juga ya tidak juga karena gila dan sebagainya. Jadi harus terpenuhi syarat-syarat yang ketat dan tidak ada halangan-halangan di situ. Disebutkan di sini oleh beliau, dari kesimpulan jawabannya sudah kita sebutkan. Jawaban yang kedua adalah wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga idza kunta tuqiru, apabila engkau menetapkan ana man shadaqa rasul, bah sesungguhnya seorang yang membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai, di segala sesuatu yang dibawa padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang Nabi bawa dia benarkan. Wa jahada wujub shalah, tapi dia mengingkari, menolak juhud, ya termasuk syarat syahadat la ilaha illallah itu adalah qabul, menerima. Demikian juga mahabbah, mencintai. Ya, dan seorang itu menolak munculnya karena tidak ada rasa cinta kepada kalimat syahadat tersebut. Demikian juga mendustakan. Oleh karena itu orang yang jahada, yang dia itu menolak, membantah dari apa yang datang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya, maka dia keluar dari agama Islam. Disebutkan di sini beliau, dia meyakini, membenarkan semua yang apa datang, yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengingkari wujub as-shalah, wajibnya salat. Mengingkari wajibnya salat. Ana kafir halal ad-dam, maka dia adalah orang yang kafir dan halal darahnya. Wal mal, demikian juga hartanya. Ya. Mengatakan salat tidak wajib, keluar dari agama Islam kan jelas. Termasuk perkara yang dia itu ma'lum minaddin bidarurah. Ya, suara Syekh Fauzan, makna ma'lum minaddin bidarurah yakni jelas sekali datang di situ di dalam Al-Qur'an ataupun hadis perkaranya itu. Sehingga seorang tidak mungkin bodoh dalam hal ini. Barang siapa yang mengingkari wajibnya salat, maka dia kafir halal darahnya, demikian juga hartanya dengan ijma. Ya, ini itu diperangi oleh dalam syariat Islam demikian. Wa kadzalika idza qarabu kulli syai', demikian juga seorang yang meyakini segala sesuatu, menetapkan segala sesuatu, ilal ba'ats, kecuali hari kebangkitan, tidak yakin adanya hari kebangkitan. Termasuk dari rukun iman, antum minna billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir, hari kebangkitan. Beriman kepada hari akhir di antaranya tentang alam kubur, demikian juga nanti berkumpul di padang mahsyar, demikian juga terjadinya kiamat nanti, ditiup sangkakala dan sebagainya, kemudian dibangkitkan, termasuk dari keimanan terhadap hari akhir. Demikian juga melewati jembatan sirat, demikian juga nanti mizan, timbangan, demikian juga surga dan neraka. Ini dia mengingkari adanya hari kebangkitan, mengingkari rukun iman yang kelima. Ya, maka ini juga keluar dari agama Islam dengan ijma. Wa kadzalika lahu jahada wujuba shaumi ramadan, demikian juga mengingkari wajibnya puasa bulan Ramadan. Tidak ada itu puasa bulan Ramadan. Ini juga sepakat para ulama. Ya, bahwa itu adalah keluar dari agama Islam. Wa shadaqa bidzalika qulihi. Ya. Dan benarkan itu semua, ya. La tahtalif al-madhaif fihi. Ya. Maka orang ini yang melakukan seperti ini dia kafir. Tidak ada perselisihan dari madhab-madhab yang ada di dalam masalah ini. Tidak ada perselisihan. Walaupun madhab sendiri, ya kita pernah membahas, itu tidak datang padanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kemudian sebenarnya madhab secara umum tidak ada. Di mana itu ada kebenaran kita mengambilnya. Tapi demikian mereka para ulama menyebutkan masalah ini. Madhab yang masyhur yaitu madhab yang pertama Hanafi, Abu Hanifah, kemudian setelah itu Imam Malik, madhab Maliki, kemudian muridnya Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, kemudian setelahnya muridnya lagi dari Imam Syafi'i yaitu Imam Ahmad, madhab Hambali, ya semua Abu Abdillah kecuali Abu Hanifah. Maka ini semua adalah madhab yang masyhur, dan mereka sepakat bahwa yang mengingkari ini tadi, maka dia itu keluar dari agama Islam. Ya, tidak ada perselisihan madhab-madhab di dalamnya. Waqad nataqa bihil Qur'an kama qadamna. Dan Al-Qur'an telah membicarakan hal ini, yang kita bicarakan ini, ya, telah menyebutkan sebagaimana telah lewat. Apa itu ayatnya? Ya, yang kita sudah sebutkan. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu biba'in wa nakfuru biba'in. Mengatakan kami beriman sebagian dan kafir sebagian. Kemudian disebutkan ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Ini jelas, ya, Al-Qur'an telah menyebutkannya. Fa ma'lum, dan telah diketahui, anna tauhid, sungguhnya tauhid huwa a'dham faridah, adalah paling besar kewajiban. Ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tauhid itu paling besar di antara yang lain, melebihi salat, zakat, puasa dan sebagainya. Ya, wa huwa a'dham min as-shalah, lebih besar daripada salat, puasa, zakat dan zakat wa shaum, dan shaum wal haji, demikian juga haji. Bagaimana telah lewat pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hadza tuqal bil ardi Allah Allah. Hadis Anas bin Malik wa Muslim. Dia mengatakan bahwa tidaklah tegak hari kiamat sampai tidak dikatakan di muka bumi ini Allah Allah. Kalau tidak ada di muka bumi ini kalimat Allah Allah, dari yang mengatakan Allah Allah tidak ada lagi. Apalagi Allah Akbar, Allah Akbar, atau mungkin yang lain. Allah Allah saja tidak ada. Ya, kalau sudah tidak ada maka tegaklah hari kiamat. Karena tujuan sudah menjelaskan bahwa tujuan penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia dan sebagainya itu adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kalimat tauhid ini, untuk Allah Subhanahu wa taala diibadahi. Kalau tidak ada seorang pun yang mengatakan kalimat Allah, maka tidak ada faedahnya ya adanya makhluk-makhluk tersebut. Oleh karena itu terjadilah hari kiamat. Kalau tidak ada lagi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada faedah yang penciptaan itu semua, tegaklah hari kiamat. Kemudian berkata di sini beliau rahimahullah taala, "Bagaimana idza jahada insan sayan min hadhil umur?" Maka bagaimana apabila seorang itu menolak sesuatu dari perkara-perkara ini, ya? Kufir, dia dikafirkan. Ini bagaimana seseorang yang menolak salat, ya? Kan tadi dia sebutkan mengakui semuanya kecuali sholat, dia kafir kan itu. Mengakui semuanya kecuali hari kebangkitan tidak dia yakini, kafir juga. Maka bagaimana yang keadaan seperti ini kemudian dikafirkan? Seperti ini saja dikafirkan. Walau amila bikulli ma ja'a bi rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia beramal segala sesuatu yang nabi datang padanya, dia lakukan segala sesuatu kecuali mengingkari yang tadi disebutkan. Wa idza jahada tauhid, kemudian dia mengingkari tentang tauhid, alladzi huwa dinu ar-rusul, yang itu agama para rasul, kulihim semuanya, la yukfar, tidak dikafirkan. Ya ini kan aneh. Apabila mengingkari sholat saja dikafirkan, atau mengimani semuanya kecuali hari kebangkitan dikafirkan. Lalu bagaimana dia menolak sesuatu yang paling penting, agamanya para rasul, semuanya para rasul adalah berdakwah dalam masalah ini, kemudian tidak dikafirkan? Kan ini aneh. Ya, inilah jawaban beliau yang kedua. Kalau perkara yang sangat penting saja kemudian tidak dikafirkan, lalu bagaimana? Sholat saja dikafirkan, mengingkari kebangkitan saja dikafirkan, lalu dia mengingkari tentang tauhid, kenapa tidak dikafirkan juga? Ini suatu yang aneh. Kemudian beliau mengatakan subhanallah, maha suci Allah, wa ma a'jaba hadzal jahla, alangkah mengherankan kebodohan ini. Ya demikian. Jadi bila menyebutkan di ibadah kedua adalah itu. Dan memang tauhid itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali sebelum yang lainnya. Apabila kemudian yang mengingkari masalah tauhid ini terjatuh ke dalam syubhat-syubhat yang membahayakan, ya, maka kalau dia memang menolak, maka dikafirkan. Bukan demikian. Disebutkan juga di tentang masalah penting tauhid, sesuatu yang sudah kita kenal, ya, kita kenal tentang masalah ini. Seperti kita tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebutkan di situ, ya, tentang keutamaan tauhid. Demikian juga bisa menghapuskan dosa di antara lewat. Demikian juga berdakwah kepada tauhid, ya kan, di awal-awal bab kita tauhid. Kemudian juga berlindung kepada Allah, ya, untuk terjatuh kepada tauhid, kepada kesyirikan, ya, untuk kemudian diri dia demikian juga keturunannya jauh dari kesyirikan. Ini semua menunjukkan pentingnya tauhid. Bagaimana Nabi yakni Ibrahim alaihissalam, imamnya para nabi, ya, termasuk salah satu dari kekasih Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kemudian dijauhkan, wajibni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah aku demikian juga anak-anak keturunanku untuk menyembah asnam, patung-patung. Nabi Ibrahim sendiri saja berdoa kepada Allah demikian. Maka kita lebih-lebih lagi untuk berhati-hati terjatuh dari, untuk kemudian terjatuh dari kesyirikan, dalam kesyirikan. Ini salah satu yang tentang keutamaan tauhid sebutkan oleh Imam As-Sunani di dalam Tadhir Etikot. Beliau menyebutkan di usul yang kedua, ana Rasulullah wa anbiya'ahu, sesungguhnya Rasul-Rasul Allah dan Nabi-Nabinya, min awalihim ila akhirihim, dari yang pertama sampai yang paling akhir, bu'itsu li du'ail ibad ila tauhidillah, mereka semua diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada manusia, kepada hamba-hamba itu, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, agar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di tauhid al-ibadah, dengan tauhid ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fakulu rasulin, setiap rasul awalu ma yuqra bihi asma'a qaumihi, pertama kali yang mereka dengungkan, yang mereka ketuk dengannya pendengaran-pendengaran kaumnya semuanya, apa itu, ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, wa qaumku, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, tidak ada untuk kalian dari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca di surat Al-A'raf itu, ya, diulang-ulang kan buat ini. Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, demikian juga Saleh dan sebagainya. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Di ayat yang 59, ayat yang 65, ayat yang 73, ayat yang 85. Surat Al-A'raf, demikian juga surat Hud, ayat yang 50, ayat yang 61, ayat yang 84, diulang-ulang itu. Menunjukkan pentingnya tauhid. Kalau kemudian tauhid saja diingkari, maka lebih pantas untuk dia keluar dari agama Islam. Jadi ucapan kalian bahwa kami ini ucapan syahadat, kami puasa, zakat dan sebagainya, beriman pada Nabi, beriman pada Al-Quran dan sebagainya, sedangkan mereka tidak, jawabannya ini. Kalau kemudian kalian mengingkari masalah tauhid, tidak ada manfaatnya apapun yang kalian lakukan, karena tauhid itu pertama kali yang paling penting. Bahkan disebutkan di sini, ma yuqra'u bi asma'il qaumi, pertama kali yang dibacakan kepada pendengaran-pendengaran kaumnya ini tadi, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, ya, demikian. Demikian juga ayat yang lain, ala ta'budu illallah, jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Demikian juga ini kutumullah wa taqu wa ti'un dan sebagainya. Ini yang pertama kali mereka ucapkan, menunjukkan pentingnya hal tersebut. Dan ini adalah suatu yang jelas bagi kita semua. Kemudian jawaban yang ketiga, beliau menyebutkan wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga, ya, ini yang akan disebutkan oleh beliau. Jawaban berikutnya adalah bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang paling mulia, umat yang paling mulia, orang-orang paling mulia, ya, dari umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memerangi orang-orang yang telah bersyahadat. Ya. Mereka juga sholat, demikian juga yang lainnya. Tapi mereka meyakini bahwa Musailamah itu adalah nabi. Ya. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa apapun yang mereka lakukan, kemudian mereka mengingkari bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah paling akhir dari nabi, maka dihukumi kafir. Ini lebih menjelaskan permasalahan yang tadi. Yang nanti akan digiring kepada apa? Akan digiring, mereka mengatakan, iya, mereka dikafirkan, mereka diperangi oleh para sahabat karena mereka mengakui bahwa Musailamah sebagai nabi. Kan gitu. Maka kita katakan berarti kau menetapkan hal demikian bahwa seorang yang meyakini bahwa ada seseorang dia itu ada seorang nabi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia itu kafir, maka bagaimana keadaan yang dia itu menjadikan wali-wali orang-orang soleh yang telah meninggal itu kedudukannya seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kan lebih batas lagi untuk dikafirkan. Ya demikian. Cuma di sini oleh beliau, Rasulullah Taala. Dan dikatakan juga, haulai ashabu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini para sahabat Rasulullah SAW. Qatalu Bani Hanifah. Ini jawaban kita berikutnya, nomor 3. Mereka para sahabat Nabi memerangi Bani Hanifah. Ini adalah kaumnya, sukunya dari Musailamah Al-Qadar. Semoga Imam Bukhari hadis-hadisnya yang berkaitan dengan orang ini. Demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan nama-nama yang mengaku sebagai Nabi. Jadi para sahabat memerangi Bani Hanifah. Padahal apa Bani Hanifah ini waqat aslamu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka masuk Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam mereka. Ya. Wa hum yashhaduna an la ilaha illallah. Mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka bahkan masuk Islam di zaman Nabi. Bersyahadat juga syahadatain. Wa yu'adzinun, mereka juga ada adzan masjid-masjidnya, wa yusallun, demikian juga mereka salat. Tapi bagaimana? Tapi mereka tetap diperangi oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah berarti para sahabat mengkafirkan dengan mudah? Bahkan memerangi, menghalalkan darah, demikian juga harta mereka dengan mudah. Tentu saja mereka telah benar-benar berpikir untuk kemudian diperbolehkan diperangi, kan demikian. Mereka menjawab, ya. Fa'inkola, maka apabila dia mengatakan innahum yaqulun, semuanya mereka mengatakan inna Musailamah nabiyun. Mereka mengatakan Musailamah julukannya Al-Kadzab, Musailamah pendusta. Karena dia mengatakan Musailamah itu sebagai nabi. Ya, sudah selesai. Jadi kalian sekarang mengatakan bahwa mereka itu diperangi karena mengatakan Musailamah nabi. Berarti apa? Berarti sudah jelas bahwa mereka itu bersyahadat, sholat, zakat dan sebagainya. Tapi itu apa? Diperangi kan? Gara-gara apa? Gara-gara mengucapkan Musailamah sebagai seorang nabi. Ucapan orang musyrik ini ya, yang mengatakan diperangi karena sebab Musailamah itu adalah seorang nabi, maka lebih-lebih lagi kalimat ini sebenarnya bantahan untuk kalian. Jadi sebab diperangi oleh para sahabat karena kaum ini tadi Bani Hanifah ini meyakini tentang Musailamah seorang nabi, diperangi kan demikian. Maka demikian juga fakul, maka jawablah hadza wal matlub, ini yang kita inginkan, ini yang dicari. Kamu menetapkan ini, inilah yang kucari. Ucapan kamu ini, inilah yang kucari. Bahwa dengan sebab kaum tersebut meyakini Musailamah sebagai nabi kemudian diperangi oleh para sahabat yang paling mulia, umat yang paling mulia. Tidak mungkin dia memerangi dan mengkafirkan kecuali dengan bukti yang jelas, dengan gara-gara mengangkat Musailamah itu kedudukannya sebagai nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yani setelah Nabi SAW mengaku sebagai Nabi, maka lebih-lebih lagi kalian yang mengangkat sunan-sunan itu menduduki seperti kedudukannya Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi, ya. Nanti sebutkan seperti tokoh-tokoh mereka yang sudah mati, Samsan, Yusuf dan sebagainya. Maka dikatakan di sini oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, inilah yang kita tunggu-tunggu ucapan kamu ini. Hadza wal matlub, inilah yang dicari. Idza kana man rafa'a rajulan, apabila seseorang yang mengangkat seorang laki-laki, ya, ada seorang mengangkat seorang tokoh ila rutbati nabi, sampai derajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafara, dia menjadi kafir. Kan demikian, kaum ini semua kafir itu karena mengangkat seseorang seperti derajatnya Nabi, kan demikian, kafir. Wa halala ma lahu wa damu, dan halal apa? Ya, ma lahu wa damu, darahnya dan hartanya halal, diperangi kan itu, ditampas dan sebagainya karena dia kafir. Dan di situ ada hadis Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu, dia memberi muslim illa bi ihda salas, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga perkara. Hadis Abu Dawud. Asaibu zani, perempuan seorang yang dia itu sudah menikah dan berzina. Ya. Kemudian an-nafsu bin nafsi, seorang membunuh orang lain dengan sengaja, kisos. Wa tariqu lidini, seorang yang meninggalkan agamanya. Kalau fa'ikul jamaah, berpisah dengan jamaah kaum muslimin, kafir, kan demikian. Jadi karena dia keluar dari agama Islam, maka diperangi. Darahnya boleh diharamkan. Walaupun ada di situ hal-hal yang boleh juga seorang itu ditumpahkan darahnya, ya, di telarut bahasanya. Jadi demikian. Jadi lalu bagaimana? Ya, jadi seorang dia itu mendudukkan seseorang seperti derajat Nabi, dia kafir halal hartanya dan darahnya. Walam tangfa'hu asyhadatan wala shalah, tidak bermanfaat bagi dia dua syahadat dia ucapkan. Demikian juga sholatnya tidak bermanfaat. Fakaifa biman rafa'a, maka bagaimana keadaan seseorang, ya, maka bagaimana dengan seseorang yang dia itu rafa'a, yang mengangkat samsana. Samsan ya disebutkan. Demikian juga au Yusufa, sebutkan samsan ini adalah termasuk dari musamiyat tu'bad min dunillah fi najd, ya, nama-nama dari berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala yang ada di najd. Di najd, ya, demikian. Jadi disebutkan bahwa awal kerajaan Saudi Arabia pernah kita sebutkan itu di Najd. Ya, ini daerah yang ada di Saudi Arabia itu. Sekarang Riyadh, demikian disebutkan. Kota Riyadh, ibu kota Saudi Arabia itu Najd. Kemudian ya dakwah berkembang sampai kemudian meluas sampai Hijaz. Hijaz itu Mekah dan Madinah. Ya, masuk ke dalam pemerintahan Muhammad Saud, ini kerajaan Saudi Arabia. Dan Najd ini munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Habib itu di Najd. Dan di situ ada berhala. Najd itu ya Riyadh tadilah, untuk mudah untuk dipahami. Di daerah sekitar Riyadh itu ada kuburan Samsani. Ya. Atau semisal itu. Lalu bagaimana seseorang yang dia itu mengangkat derajat Samsan manusia biasa, ya. Ya mungkin entah soleh atau tidak soleh. Demikian juga Au Yusuf. Sebutkan Yusuf ini adalah di dalam suatu kuburan. Ya, di kubri watan, di kuburan dia ini ada watan, ada berhala. Yadhar kubruhu fi Kuwait. Tampak kuburannya ini Yusuf ini bukan Nabi Yusuf, nama orang. Itu di Kuwait. Kuwait itu daerah sekitar sampingnya Saudi Arabia. Kalau Samsan tadi di mana dilihat, Yusuf ini daerah Kuwait. Kuburan juga. Bagaimana orang yang meletakkan atau mendudukkan Samsan Yusuf ini au sahabian atau para sahabat atau seorang sahabat seperti Ali bin Abi Thalib umpamai. Ya, sampai mereka itu dibakar oleh Ali bin Abi Thalib dan diingkari oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tidak boleh membakar dengan tidak boleh membakar manusia. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Waktu itu oleh Ali bin Abi Thalib orang-orang yang menyembah dia itu dibakar. Ya, maka bagaimana orang-orang yang menjadikan mengangkat derajat Samsan, demikian juga Yusuf atau seorang sahabat atau nabian atau seorang nabi, seorang Nabi Isa umpamanya, ila martabati jabbar as-samawat wal ard, sampai derajatnya yang menguasai langit-langit dan bumi. Maka lebih pantas lagi untuk dikafirkan. Yang menyatakan musailamah al-kadzab itu kafir saja pantas kan demikian, apalagi ini mendudukkan Syamsan, Yusuf dan sebagainya seperti derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Abdul Qadir Al-Jilani atau mungkin lah di sini mungkin sunan-sunan dan sebagainya itu. Wali-wali ini dan itu datang ke kuburannya meminta di situ untuk tawasul dan sebagainya. Maka lebih-lebih lagi kan demikian. Ya, jadi beliau membuat di sini apa? Ucapan untuk mereka mudah memahami. Subhanallah, ini masya Allah Subhanahu wa taala. Ma'ada masya'nahu, alangkah besarnya perkara mereka ini, perkaranya ini, ya, alangkah mengherankannya perkaranya. Benar-benar menyebutkan ayat di surat Ar-Rum yang ke-59, kata lika itu Allah ala kulubil ladina la ya'lamun. Maka demikian itu Allah menyentempel, men-sentempel, ini menutup, disentempel, Allah menutup terhadap hati-hati orang-orang yang tidak tahu. Demikian. Ya. Jadi seseorang yang dia itu menjadikan Musailamah itu sebagai nabi, bahkan kaum, bahkan suatu suku yang mereka itu meyakini Musailamah sebagai nabi, itu dikafirkan, diperangi oleh para sahabat. Maka lebih pantas lagi orang-orang yang menjadikan, ya, seperti Syamsan, Yusuf, demikian juga yang lainnya, atau sahabat, atau nabi, itu menduduki derajatnya Allah SWT. Ini demikian. Subhanallah, saya muslim, Rahmatullah. Wawatmunuhu, sebagai syarah ini, dan kandungannya adalah, ini hadza jawab salis, ini jawaban yang keempat. Kandungannya adalah anak sahabat radhiyallahu anhum, semuanya para sahabat radhiyallahu anhum, qatalu Musailamah wa sahabahu. Mereka memerangi Musailamah dan sahabat-sahabatnya dan menghalalkan darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Padahal mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, adzan juga, salat juga. Wa hum innama rafa'u rajulan. Mereka hanyalah sekedar mengangkat seorang laki-laki, yaitu Musailamah itu, di derajatnya seperti derajat nabi. Maka bagaimana keadaan orang yang mengangkat makhluk kepada derajatnya Allah Subhanahu wa taala? Ya, apalagi kun hak bil kufur. Apakah mereka ini lebih pantas untuk dikafirkan? Kan demikian. Ya, demikian. Ini jawaban beliau yang ketiga dan jelas, ya. Bahwa mereka lebih pantas juga untuk dikafirkan. Disebutkan di sini di Sahih Bukhari, pembahasan ini juga ada, yakni tentang Musailamah ini. Sebutkan oleh Imam Bukhari di hadis nomor 4323. Sebutkan di halaman 740. Nabi SAW telah mengabari tentang keluarnya Musailamah ini. Sebutkan oleh Imam Bukhari, bab wahdi Bani Hanifah, rombongan Bani Hanifah, inilah kaumnya Musailamah. Ya, disebutkan oleh beliau, qala Imam Bukhari radhiyallahu anhu, datang beliau mana Quran Syu'aib. Quran Syu'aib, qala Quran Syu'aib an Abdullah bin Abi Husain, qala datang Nafi' bin Jubair. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, qala bin Matan, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Imam Musailamah al-Kadzdzab. Datang Musailamah al-Kadzdzab di zaman Nabi SAW. Jadi sudah ada dia di zaman Nabi SAW. Sudah syahadat juga ini. Fajala yaqul, dia mengatakan, "Inja'alani Muhammadun al-amra min ba'di." Kalau Muhammad menjadikan untukku perkara setelahnya, tabi'tuhu, aku akan mengikuti dia. Ini kalau kepemimpinan, kekhalifahan, ya, demikian juga mungkin kenabian dijadikan setelahnya kepadaku, aku akan mengikuti dia. Ini kan bahaya. Ya, demikian. Wa qadimah bi basharin katsir min qaumi, bersama dengan dia itu orang sangat banyak dari kaumnya, pengikutnya banyak, ya, berpengaruh dia. Bahkan pada ilahi Rasulullah SAW, maka Rasul SAW pun mendatangi Musailamah dan rombongan ini yang banyak sekali. Dan Musailamah tadi mengatakan, kalau Muhammad menjadikan perkaranya setelah dia, aku akan ikut. Ini bayang mengaku sebagai nabi. Wa ma'ahu Tsabit bin Qais Ibn Shammas, bersama dengan Nabi Tsabit bin Qais bin Shammas. Ini kita lewat masih dalam bahasan kita menikah ini, kisah khuluq. Istrinya Tsabit ini minta khuluq. Baik, Rasulullah tidak mengejek Tsabit agama dan akhlaknya. Dia baik, tapi aku takut kafir. Ya, insyaallah. Ini pintar ngomong sahabat ini. Tapi disebut dia damim, jelek, pendek. Ini disebut juga pendek dan jelek, sehingga istrinya tidak mau. Bukan dalam hadis walaupun sahih, walaupun dhaif, ya. Kalau aku kemudian ingin aku ludahi mukanya sampai seperti itu, sehingga istrinya ini minta untuk khuluq. Maka Tsabit bin Qais ini yang menjawab, karena dia pandai berbicara, masya Allah. Babinya di Rasulullah kita ada harir jari ini, dan di tangan Nabi ada potongan jari, yakni pelepah kurma. Hatta waqafa ala Musailamah wa fi ashabi, sampai Nabi berdiri di hadapan Musailamah di rombongan dia, di sahabat-sahabat dia. Banyak sekali waktu itu kan. Faqala, maka Nabi mengatakan, "Lau sa'altani hadhihi qit'ah, kalau engkau minta kepadaku potongan ini, pelepah kurma atau pelepah kan dahan apa itu yang ada di situ daunnya kurma itu. Maka itu kaha, aku tidak akan berikan kepada kamu dia ini. Walan ta'du amrullah bika." Ini walan ta'du, engkau tidak melewati perkara Allah dalamnya. Ini tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walin adbarta, disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar, ini kalau engkau menyelisihi, kalau tidak taat, layak kiranakan Allah, Allah akan menghancurkan kamu. Ya, demikian. Wa inni la'araka alladhi uritu fihi ma ra'aitu. Dan sungguh aku menganggap engkau lah yang ditampakkan padaku apa yang kulihat di dalam mimpi. Ya, ini sebagai apa? Kadzabun, pendusta. Ya, demikian. Nabi mengatakan fa'awaltu huma, maka aku takwilkan keduanya itu adalah kadzabaini, dua pendusta mengaku sebagai nabi. Yakhrujani, akan muncul ba'di setelahku, setelahku ahaduhuma, salah satunya adalah al-ansi. Nabi menyebutkan langsung namanya. Ya, Nabi menyebutkan langsung pendustanya itu adalah al-ansi yang ada di Yaman, wal akhar Musailamah, dan yang kedua adalah Musailamah al-Kadzab. Ya. Ya, dan Nabi mengatakan wahada sabit yuji buka andi, ini sabit khotiku, juru bicaraku akan menjawab kamu. Kemudian Nabi sumpah insyarapanu, Nabi berpaling darinya. Sebenarnya oleh mengajar Allah Ta'ala, ini Musailamah datang di zaman Nabi, ya ini datang ke Madinah. Musailamah ini Musawwar, ini Kasrlam Musailamah. Sebagian mengatakan ini Ibnu Sumamah min Bani Hanifah, dari Bani Hanifah. Ini disebutkan oleh Syamad bin Abdul Wahab. Para sahabat memerangi Bani Hanifah itu. Ida nubuah sanah asyad, dia mengaku sebagai nabi di tahun yang ke-10. Ya, demikian. Sebagian mengatakan Musailamah ini adalah lakob namanya Sumamah, walaupun sebagian mengkritik kalimat ini. Demikian. Jadi Nabi sudah menyebutkan orang ini. Demikian juga di Fathul Bari di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwa di situ ada orang-orang yang mengaku juga, beberapa yang mengaku sebagai nabi. Disebutkan ya, hadis nomor 3607. Orang-orang yang mengaku sebagai nabi, sebagaimana yang belajar di sini. Al hadis as-salasun, ini hadis yang ke-30 ini bab ini. Dajjalun, ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah tegak hari kiamat hatta, ya, disebutkan di sini, yaqtatila fi'atan, sampai berperang dua kelompok, fa yakunu bainahuma maqtalah adhimah, peperangan keduanya itu peperangan yang besar sekali. Nanti mendekati hari kiamat, da'wahuma wahid, keduanya adalah ajakan yang sama, yaitu muslim wahidah, sama-sama muslim. Orang takut Musa, tidaklah tegak hari kiamat hatta yub'atsu dajjalun, sampai dikirimkan para dajjal, kadzabun, para pendusta, horiban, yang mendekati min salasin, 30. Kulluhum yasqumu annahu rasulullah, mereka semua menyangka, ya, bahwa sungguhnya dia itu adalah Rasulullah. 30 orang itu di Indonesia ada kan itu, Ulia Aminuddin dan sebagainya itu. Ini di Indonesia saja perempuan padahal. Ibnu Hajar pernah menyebutkan ada juga lafaz inna baina sa'ah, yakni sungguhnya di antara mau tegaknya hari kiamat, salasina kadzaban, ada 30 pendusta, mereka mengaku sebagai nabi. Kemudian disebutkan juga oleh Ibnu Hajar nama-namanya. Yang pertama yang bisa ditulis Musailamah, ini zaman Nabi. Kemudian wal ansi, ya, yang ada di Yaman. Kemudian Mukhtar bin Abi Ubaid, mengaku sebagai seorang nabi juga setelah dia menang di beberapa pertempuran, kemudian dia tertipu dengan kemenangan itu, mengaku sebagai nabi, mengatakan Jibril datang kepada dia. Kemudian di zaman Abu Bakar Siddiq, Tulaihah, Muslimah ini keluar di Yamamah. Aswad Al-Ansi ini di Yaman. Ya. Kemudian ya Mukhtar bin Abi Ubaid ya dan di Syam. Kemudian di zaman Abu Bakar Tulaihah. Tulaihah bin Khuwailid dari Bani Asad. Dia apa? Disebutkan taubat. Tulaihah ini. Kemudian Sujah Taimiyah. Ya, demikian. Ini seorang perempuan ini yang menikah dengan Musailamah. Sama, satu mengaku sebagai nabi, juga istrinya mengaku sebagai nabi. Kemudian ya disebutkan juga bahwa Aswad ini dibunuh sebelum Nabi SAW meninggal. Sedangkan Musailamah ini dibunuh di zaman Abu Bakar Siddiq. Tulaihah ini bertobat ya, dan dia kemudian masuk Islam dan bagus Islamnya di zaman Umar bin Khattab. Meninggal di zaman Umar bin Khattab. Demikian juga disebutkan Sujah tadi, yang perempuan tadi juga dia bertobat. Disebutkan bahwa Mukhtar bin Abi Ubaid, dia awalnya adalah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia mengaku bahwa Jibril datang kepada dia. Disebutkan di sini hadisnya oleh Ibnu Hajar, hadis yang banyak. Kemudian juga ada Al-Haris Al-Kadzab yang ke-6. Itu keluar di pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Dan nama-nama ini sebenarnya cuma sedikit saja, yang lainnya lebih banyak. Ibnu Hajar mengatakan la yusawna kasrah, tidak bisa dihitung banyaknya itu. Nikau nikau ribuhum yang syahulahum dalik, karena kebanyakan yang munculnya orang-orang yang mampu nabi ini kenapa? Anjunun, karena gila. Au sauda, atau kebodohan. Sesungguhnya aku menyebutkan ini manqa matlau syaukah, dia itu punya kekuatan, ya punya kekuatan. Dan tampak itu subhatnya, itu yang disebutkan oleh beliau adalah itu. Disebutkan juga oleh Ibnu Katsir bahwa Habib bin Zaid radhiyallahu anhu, seorang sahabat waktu itu dia ditangkap oleh pasukannya Musailamah, disuruh mengucapkan kalimat syahadat bahwa dia itu sebagai nabi Musailamah. Maka tidak mau, maka dibunuh. Ya, Habib bin Zaid ini dengan dipotong anggota badannya. Ibnu Katsir menyebutkan tentang apa? Bahwa seseorang kalau dia itu dipaksa ya untuk mengucapkan kalimat kafiran dan dia apa melakukannya karena darurat mau dibunuh, boleh untuk kemudian mengatakan kalimat tersebut sebagaimana ucapan Ammar bin Yasir, kan demikian. Man kafara billahi wa bi iman ila manukriha wa qabulu mutmainun bil iman, kan demikian. Tetapi kalau dia memilih untuk mati, maka itu lebih bagus, demikian disebut. Itulah dilakukan oleh Habib bin Zaid tadi. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Ada juga ya ini dari kalangan orang-orang soleh dan sebagainya. Disebutkan dari Munkasir tentang ini. Jadi di zamannya Musailamah itu ada seorang sahabat tertangkap juga. Dia dipaksa untuk bersaksi bahwa Musailamah sebagai seorang nabi, tidak mau dan dibunuh. Sahabat ini Habib bin Zaid. Demikian juga kalau kita perhatikan di Aqidah Tauhidiyah, di situ ada beberapa hal yang seorang itu bisa tahu bahwa dia itu pendusta, ya, ataukah dia benar-benar nabi. Sebutkan di dalam Aqidah Tauhidiyah itu, ketika Imam At-Tahawi mengatakan, ya, kita untuk beriman terhadap kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa annahu khatamu anbiya, bahwa nabi itu adalah penutup para nabi. Maka disebutkan di situ oleh beliau ciri-ciri bahwa itu adalah seorang nabi. Yang paling kuat adalah adanya apa? Adanya mukjizat yang dimiliki. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mukjizat paling besar adalah apa? Al-Quran. Demikian ini mukjizat yang lain. Demikian juga ya tentang kebenaran dia bawa. Demikian juga bekas-bekasnya setelahnya. Ya demikian. Adapun tadi penusta-penusta tidak ada di situ. Insyaallah kita cukupkan dalam membaca buku berikutnya.